kau ingat diriku seperti ku ingat kamu. Yang jelas ku tak henti berharap yang kita rasakan sama. Masih kau seperti yang